Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anis sa'ah, tentang hari kiamat. Faqala mata sa'ah? Kata si laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Faqala wa madza a'dadta laha? Beliau sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepadanya, memangnya apa yang telah engkau siapkan? Apa yang telah menjadi bekalmu? Dia menjawab, la syai'a illa anni uhibbullaha war rasula. Enggak ada sih. Modalku hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam tahu, mengerti bahwa laki-laki itu betul-betul tulus, jujur ketika mengatakan tidak ada yang menjadi modalku, tidak ada yang menjadi bekalku selain cintaku kepada Allah dan Rasul. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mendengar itu sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang membuat kami gembira, yang membuat kami senang, kecuali setelah ini, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Lalu kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh aku cinta Rasulullah. Uhibbu Abu Bakrin wa Umar. Aku cinta Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum, dan aku sangat berharap untuk bisa bersama-sama dengan mereka. Meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Jadi modalnya cinta yang tulus kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecintaan itu akan mendorong seseorang untuk tunduk, patuh, ya, dan mengamalkan setiap arahan-arahan, nasihat-nasihat dan wejangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.